Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanul fiddin akramakumullah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan taufik dan inayahnya masih memberikan kesempatan kepada kita semua sampai hari ini, detik ini, untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekokohan, keistiqomahan, kemudahan dalam menjalankan segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehubungan dengan pembahasan yang akan kita kaji sore hari ini tentang huru-hara peperangan di akhir zaman, maka perlu kita ketahui bersama bahwa akhir zaman adalah berarti akhir dari kehidupan dunia, dan ini akan menghampiri kita semua. Walaupun tak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk memastikan kapan datangnya, namun seperti yang dikemukakan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir dan lain sebagainya, kullu ma huwa atin fa huwa qarib, segala sesuatu yang akan datang maka sesungguhnya waktu kedatangannya adalah dekat. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bernama Sahal bin Sa'ad, beliau menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan: bu'ithu ana was sa'ah kahatain wa asyara bis sababati wal wusta. Kata Rasulullah SAW, jarak antara diutusnya aku dengan akhir zaman atau hari kiamat adalah seperti jarak antara ini dan ini, sambil memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan bahwa tanda yang paling pertama di mana akan datangnya akhir zaman atau hari kiamat, akhir dari kehidupan dunia, adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang paling pertama. Walaupun tanda yang paling pertama ini seringnya kita lupakan atau bahkan jarang sekali disinggung, padahal diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pertanda bahwa kita semua akan menghampiri suatu hari, suatu zaman yang disebut dengan hari akhir atau akhir zaman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian tanda akhir zaman lainnya yang disebutkan oleh para ulama, dan ini berhubungan dengan apa yang akan kita kaji saat ini, adalah istighfafan biddam, menganggap enteng, menganggap remeh urusan darah. Atau bahasa lainnya adalah kasratul qatli, banyaknya pembunuhan, banyaknya peperangan, dan terjadinya berbagai macam kekacauan. Ini menjadi penanda akan datangnya akhir zaman, atau katakanlah qiyam sa'ah, datangnya hari kiamat. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa sebab yang paling inti yang melatar belakangi banyaknya pembunuhan, banyaknya pertempuran, kekacauan dalam segala hal, ada dua. Yang pertama adalah al-batal wat-tabaghut wat-tahasud wat-takabur wal-ashar, kesombongan, keangkuhan, berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, kedengkian, permusuhan. Yang ini semua ternyata oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut penyakit umat terdahulu. Seperti yang dikemukakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati da'ul umam, umatku, kata Rasulullah, akan ditimpa suatu penyakit yang diderita oleh umat-umat terdahulu. Para sahabat bertanya, "Wama da'ul umam ya Rasulullah? Apa penyakit yang menimpa umat-umat terdahulu itu wahai Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Al-ashr wal-batn wat-tabaghut wat-tahasud wat-takabur hatta yaqulu al-baghi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit yang menimpa umat terdahulu itu adalah kesombongan, keangkuhan, kebencian, kedengkian, bermegah-megahan dalam urusan dunia, sampai terjadinya perbuatan yang kecil, pembunuhan, peperangan. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis ini. Jadi ini sebab yang pertama, benih-benih penyakit tersebut sebetulnya sekarang sudah kita rasakan, hingga nanti puncaknya terjadi berbagai macam pertempuran, kekacauan dalam segala hal. Kemudian yang kedua, dhihabul uqul wa dha'fuha, hilangnya akal dan lemahnya akal. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan inna baina yaday sa'ah al-haraj, sesungguhnya yang menjadi tanda akan datangnya akhir zaman adalah al-haraj, kematian yang disebabkan oleh pembunuhan atau peperangan atau kekacauan lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, hatta yaqtulul jar al-jar, sampai-sampai seorang tetangga akan membunuh tetangganya, yaqtulu akhah, akan membunuh saudaranya, yaqtulu ammahu, akan membunuh pamannya, wa yaqtulu ibna ammihi, dan akan membunuh anak pamannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal nahnu ma'a uqulina yawma idzin, wahai Rasulullah, apakah kita pada waktu itu hidup bersama dengan akal-akal kita? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menjawab, orang-orang yang menggunakan akalnya sudah tiada, orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik sudah tiada, menandakan bahwa akal-akal yang masih berfungsi dengan sempurna itu sudah tidak ada nanti. Yang muncul adalah orang-orang yang keberadaan akal mereka sangat kurang, bahkan tidak berfungsi. Orang-orang yang keberadaannya hanya seperti haba'a manfur, debu yang berterbangan. Mereka sebetulnya tidak punya peranan, tetapi menganggap diri mereka sebagai orang yang punya peranan penting. Sehingga wajar kalau kemudian terjadi kacauan, pembunuhan, peperangan, dan lain sebagainya. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi sebab terbesar terjadinya berbagai macam kekacauan, pembunuhan, peperangan di akhir zaman, yang sekali lagi kita semuanya akan melewatinya, karena kehidupan dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Kita akan memasuki kehidupan yang lain setelah kehidupan dunia yang abadi, yaitu kehidupan akhir. Khawana firina akramakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan atau menceritakan peperangan apa saja yang terjadi, pembunuhan seperti apa yang akan terjadi yang mewarnai datangnya akhir zaman, karena hal itu mungkin dengan mudah bisa kita dapatkan, karena sudah banyak buku-buku yang bercerita tentang tanda-tanda hari kiamat yang insya Allah ada di sana. Namun yang akan kita tekankan pembahasannya dalam tema kali ini adalah bahwa bagaimana kita bisa mewujudkan janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sebagai kaum mukminin. Karena Allah telah berjanji akan memberikan ketenangan ketika kita menghadapi persoalan yang rumit. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan kemenangan saat kita berada di medan perang ataupun ketika kita tidak berada di medan perang. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal, jangan ditunda-tunda. Fisalan sittan, sebelum datang 6 prahara. Satu di antara 6 prahara itu adalah istighfafan bid dam, banyaknya pembunuhan, pertempuran, dan berbagai macam kekacauan. Atas dasar inilah, ya, maka yang paling penting untuk kita persiapkan sesungguhnya bukan mengetahui apa saja pertempuran yang akan terjadi menjelang akhir zaman nanti, bukan. Tapi yang paling penting untuk kita ketahui adalah bagaimana kita bisa mewujudkan janji Allah, di mana Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan memberikan kekokohan, Allah akan memberikan kekuasaan, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita, umat Islam, kaum mukminin. Sekali lagi, itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah sebutkan dalam surat Ghafir atau dalam Al-Qur'an secara keumuman surat Al-Mukmin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansur rusulan." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami pasti akan menolong, akan membela rasul-rasul kami." Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, dan orang-orang yang beriman fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa yawma yaqumul ashhad, dan di hari di mana para saksi itu ditegakkan, akhir zaman, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan berikan kemenangan kepada siapa? Kepada para rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Demikian pula dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan janjinya. Wa'adallah. Allah Subhanahu wa taala berjanji. Lilladzina amanu minkum. Kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kalian. Wa'amalus shalih. Dan yang beramal saleh. La yastakhlifannahum kama stakhlafal ladina min qablihim, di mana Allah akan berikan kepada mereka kekuasaan khilafah, kama stakhlafal ladina min qablihim, seperti hanya khilafah, kekuasaan ini sudah Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengokohkan agama mereka yang Allah telah ridhoi agama tersebut untuk mereka. Wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah berjanji akan mengganti rasa khawatir, ketakutan dalam diri mereka dengan keamanan. Kemudian kata Allah, ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Catatannya, hendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kemenangan, kekokohan, khilafah, kekuasaan adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Hanya tinggal bagaimana kita bisa mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan apa yang diridhoinya. Ini sebetulnya yang harus kita kaji. Ya. Khawatirin akramakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya janji Allah ini sudah terbukti di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terbukti Allah memberikan kemenangan kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kota Makkah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy kemudian mampu direbut kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan peristiwa tersebut adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah Islam, Futuh Makkah. Ini semua karena Nabi mampu mewujudkan apa yang menjadi janji Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji ini juga sudah terbukti di zaman para khulafa rasyidin, zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka mampu mewujudkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Semua itu harus kita ingat, bukan lantaran kekuatan semata. Tapi mereka mampu mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa yang mereka punya dari keutamaan-keutamaan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang wafat pada tahun 14 Hijriah. Beliau salah satu keutamaan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, kalau seandainya lau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakr khalila. Kalau seandainya diizinkan aku untuk menjadikan seseorang sebagai kekasih selain Allah, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Luar biasa. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Lantaran sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang betul-betul punya kepribadian yang saleh, keimanan yang tangguh, lahir dan batin yang sempurna, mampu menyatukan antara ilmu dan amal. Sahabat Abu Bakar terkenal sebagai seorang sahabat yang pemberani. Mungkin dalam pikiran kita, kita hanya mengenal sosok Umar bin Khattab sebagai sahabat yang berani, tapi sesungguhnya sahabat yang paling berani adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau orang yang betul-betul menampakkan keberaniannya saat keberanian itu dibutuhkan. Saat apa? Saat keberanian itu dibutuhkan. Biasanya kalau ada orang yang sok berani ketika keberanian itu tidak dibutuhkan, itu sebetulnya pengecut. Karena rata-rata ketika dihadapkan kepada sesuatu yang dituntut keberaniannya untuk dimunculkan, itu malah ciut. Biasanya seperti itu. Sahabat Abu Bakar terkenal kesabarannya, terkenal dengan ketenangannya, tetapi ketika keberanian dituntut, maka justru yang paling nampak beraninya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ada salah seorang yang dikenal dengan sebutan Uqbah bin Mu'ayyad. Uqbah bin Mu'ayyad ini hidup di masa jahiliyah. Kebenciannya sangat luar biasa terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga terhadap Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, Uqbah bin Mu'ayyad mencoba untuk mengikat selendangnya di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingin mencekik Nabi dengan selendangnya. Tidak ada yang berani terhadap Uqbah bin Mu'ayyad pada waktu itu kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tahu kalau nyawa Nabi SAW sedang terancam, maka Abu Bakar As-Siddiq datang kemudian mendorong Uqbah bin Mu'ayyad dan mengusirnya. Padahal ini orang ditakuti. Yang berani hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Semua kita tahu bagaimana perjalanan hidup sahabat Abu Bakar, sehingga sangat wajar sekali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, janji Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan beliau. Semoga Allah meridainya. Demikian halnya dengan sahabat Umar bin Khattab yang wafat pada tahun 23 Hijriah. Orang yang luar biasa, Umar bin Khattab. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kita sebutkan satu kelebihannya atau berapa kelebihannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi mengatakan, ketika aku berada di surga, aku melihat ada sosok atau ada seseorang masuk ke surga. Kemudian aku cari tahu, ternyata dia adalah Rumaisah, istri Abu Talha, sahabiyah, sahabat wanita bernama Rumaisah. Dilihat oleh Nabi SAW, sahabat ini ada di surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wasami'tu hasafah. Aku mendengar ada gerakan yang tenang, ya, gerakan yang sedang, ada gerakan, ada sesuatu, satu gerakan yang lembut kedengarannya. Mungkin kalau orang Sunda bilang apa ya, ngorosak gitulah. Ada gerakan yang seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku cari tahu. Lalu dijawab bahwa itu Bilal, Bilal bin Rabah. Bilal di surga dilihat oleh Nabi SAW. Luar biasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ra'aitu qasran. Aku melihat ada sebuah istana dengan halaman yang sangat luas, kemudian banyak bidadari di situ. Aku bertanya, untuk siapa ini? Kemudian dijawab, ini untuk Umar. Untuk siapa? Untuk Umar ibn Khattab. Allahu Akbar. Umar masih hidup pada waktu itu. Nabi mengatakan, ini istana yang megah, berikut halaman yang luas, bahkan banyak bidadari. Semuanya. Untuk siapa? Umar bin Khattab. Untuk Umar. Luar biasa kalau kita kaji bagaimana perjalanan hidupnya. Sangat wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan kepadanya. Allah berikan pertolongan kepadanya. Allah kokohkan agamanya. Allah jadikan semua musuhnya takut di hadapan Umar bin Khattab. Bahkan setan pun mencari jalan yang lain kalau ketemu dengan Umar bin Khattab. Jadi sekali lagi, sebetulnya tidak terlalu penting bagi kita untuk mencari tahu perangan apa saja yang akan terjadi nanti akhir zaman. Perang saudara, ataukah perang melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang Yahudi, dan seterusnya. Tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita guna menghadapi itu semua, sehingga kita mampu mewujudkan apa yang menjadi janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman bin Affan, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang wafat pada tahun 35 Hijriah. Beliau juga punya keutamaan yang sangat luar biasa. Sebutkan dalam hadis, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam kebun. Kebun kalau di Timur Tengah biasanya pakai benteng. Di benteng. Benteng tembok. Kalau di benteng tembok berarti ada pintunya. Nabi masuk ke situ. Kemudian tinggal di kebun. Ada salah seorang sahabat yang menjadi penjaganya. Tidak lama ada orang yang ketuk pintu kebun. Kemudian sahabat yang menjaga pintu tersebut datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada orang minta izin masuk bertemu denganmu. Bolehkah aku izinkan dia? Rasulullah mengatakan, izinkan dia masuk dan sampaikan kepadanya bahwa dia penghuni surga. Dia bukalah pintu kebun tersebut dan ternyata sahabat Abu Bakar. Tidak lama kemudian ada lagi orang yang mengetuk pintu. Sahabat yang menjadi penjaga pintu ini datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya lagi, ya Rasulullah, ada orang mengetuk pintu lagi, bolehkah aku izinkan dia masuk? Dia ingin bertemu denganmu. Rasulullah mengatakan, izinkan dia masuk dan sampaikan bahwa dia penghuni surga. Dibukalah pintu itu dan ternyata Umar bin Khattab. Tak lama kemudian ada lagi yang mengetuk pintu, minta izin bertemu Rasulullah SAW. Maka sahabat yang menjadi penjaga pintu itu tadi datang lagi ke hadapan Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ada orang yang mengetuk pintu, minta izin ketemu dengan anda, bolehkah aku bukakan pintunya? Rasulullah terdiam. Kemudian Rasulullah mengatakan, izinkan dia. Lalu terdiam lagi. Izinkan dia, terdiam. Sampaikan kepadanya bahwa dia menjadi penghuni surga dengan sedikit ada musibah yang akan menimpanya. Dibukalah pintu kebun tadi. Ternyata Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga dengan sedikit musibah yang menimpanya. Memang ada musibah di zaman Uthman bin Affan, yaitu munculnya kelompok yang disebut dengan Khawarij. Munculnya kelompok yang disebut dengan Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya mengarahkan senjata mereka kepada orang-orang kafir, tapi justru malah mengarahkannya kepada kaum mukminin. Perang yang diusungnya adalah perang yang salah kaprah, yang tidak benar. Sampai sahabat Utsman bin Affan sendiri terbunuh saat beliau baca Quran. Beliau terbunuh, darah berjatuhan di atas mushaf Al-Quran yang sedang dibaca. Rahimahullah Uthman bin Affan. Beliau salah seorang sahabat yang disebut dengan Dhunnurain. Dua putrinya dinikahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa kehidupan. Wajar jika kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dalam berbagai macam pertempuran, wajar jika kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepadanya, kokohkan dia dalam urusan agama, menghadapi berbagai macam kekacauan pada waktu itu, walaupun menyebabkan beliau terbunuh sebagai seorang syahid penghuni surga. Pun demikian sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat punya keutamaan yang luar biasa. Nabi mengatakan, aku besok hari akan menyerahkan bendera ini kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Laki-laki itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dia akan berperang dan dia akan mendapatkan kemenangan, kata Rasulullah SAW. Kemudian di lain waktu Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa kedudukan Ali dengan aku ibarat Harun dari Musa. Hanya saja, kata Nabi, tidak ada lagi Nabi setelahku. Seperti kedudukan Harun dengan atau dari Musa. Begitu dekat antara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Khana berina qaramakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan sebab-sebab yang dengan sebab tersebut kita dapat mewujudkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama adalah al-imanus shaliq wal amalus shalih. Iman yang benar dan amalan yang saleh. Iman yang benar dan amal yang saleh. Ini penting sekali. Karena terus terang semakin jauhnya umat ini dari zaman keemasan zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka semakin banyak kejelekannya. Walaupun jumlah kaum muslimin cenderung mayoritas, jadi banyaknya jumlah kaum muslimin justru semakin nampak kelemahannya dan tidak punya peranan sama sekali dalam berbagai hal. Ini tentu sangat menyedihkan. Ini tentu sangat menyedihkan. Kaum muslimin yang keadaannya seperti ini, bagaimana bisa diajak ngobrol masalah perang? Ya. Tidak akan mungkin bisa diajak ngobrol masalah perang kalau keadaannya seperti ini. Banyaknya percuma. Ya. Jadi sebab yang pertama, dengan itu kita bisa mewujudkan apa yang menjadi janji Allah adalah iman shalih wal amal shalih. Iman yang benar dan amalan yang saleh. Seperti dalam ayat yang tadi kita kutip, An-Nur ayat yang ke-55, Allah memberikan janji kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Allah berikan janjinya kepada mereka. Kemudian di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-56, Allah jelaskan lagi, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Rasul la'allakum turhamun, agar dengan itu kalian mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang benar itu mencakup beberapa hal. Antara lain ibadatullah wahdah la syarikalah. Mewujudkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada serikat baginya. Ini. Ya. Dalam cakupan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada serikat baginya. Ini penting. Sampai kapanpun umat Islam tidak akan pernah mengalami kemenangan dalam peperangan kalau mayoritas mereka masih tidak benar dalam ibadahnya. Tidak akan pernah menang. Sampai kapanpun khilafah tidak akan wujud di muka bumi ini kalau umat Islam masih jatuh dalam kemusyrikan, belum benar dalam mewujudkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking perhatiannya Nabi SAW dalam urusan ini, dalam keadaan perang sekalipun, beliau tidak pernah lupa untuk mengingatkan agar jangan melakukan kesyirikan. Bahkan beliau mengatakan, La astaghfiru li musyrik, saya tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jika ada sekelompok kaum mukminin di belahan dunia manapun yang sekarang melakukan peperangan, maka satu kekalahan yang dideritanya adalah masih adanya bantuan dari luar yang justru itu non muslim, jadi orang-orang kafir, walaupun perangnya melawan orang-orang kafir. Padahal Nabi mengatakan, La astaghfiru li musyrik, aku tidak akan pernah minta bantuan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dalam perang Hunain, ketika Nabi berangkat bersama dengan sejumlah para sahabat yang sebagiannya masih baru memeluk Islam, mereka melewati sebuah pohon di mana pohon tersebut suka dipakai untuk meminta berkah oleh orang-orang musyrik. Sebagian dari sahabat yang bersama Nabi mengatakan, Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon yang seperti ini supaya kami pun bisa meminta berkah. Rasulullah SAW menegur, ini perbuatan yang tidak benar. Dan Rasulullah SAW tidak takut para sahabat yang bersamanya karena atau gara-gara hal tersebut kemudian berpaling dari beliau. Ini menandakan betapa pentingnya urusan tauhid, perwujudan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, yang masuk dalam cakupan iman yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iqam sholat, ita'u zakah, ta'atul rasul, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Itu termasuk cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Bagaimana mungkin kita bicara perang kalau kita sebagai kaum muslimin perhatian terhadap urusan ini masih kurang? Sekalipun terjadi, maka hanya akan kekalahan yang diterima, hanya kekalahan yang akan terjadi. Beda dengan orang-orang terdahulu, iman mereka sangat kuat, amal soleh mereka juga sangat kuat, sehingga wajar kalau kemenangan, kekokohan, khilafah, kekuasaan mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang masuk dalam cakupan iman adalah at-tawakkal 'ala Allah wahdah wal i'timad 'alaihi wal intisar bihi wa du'a'u wal istighatsah bihi. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Menyandarkan diri hanya kepada Allah, kemudian memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah dan istighosah kepada Allah. Ini masuk dalam cakupan iman yang menjadi penyebab di mana akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin ingat peristiwa perang Badar yang dilewati oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Umar Ibn Khattab bercerita bahwa ketika terjadinya peristiwa perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat jumlah kaum muslimin yang pada waktu itu jumlahnya sampai 1000. 1000 pasukan kaum kufar atau orang-orang musyrik. Sedangkan kaum muslimin yang bersamanya hanya berjumlah 319 orang saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menghadap kiblat, kemudian berdoa istighatsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada hal yang penting yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan istighosah kepada Allah. Dan Rasulullah sangat benci jika kata istighosah itu disandarkan kepada beliau. Beliau mengatakan, la yustaghasu bi wa inna ma yustaghasu billah. Jangan kalian istighosah kepadaku, istighosahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perang Badar, Nabi berdoa, beristighosah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berkata, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah, semoga engkau segerakan, bukakan, datangkan apa yang telah kau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah, datangkan apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'bad illa, ya Allah, kalau seandainya sekelompok kaum muslimin ini binasa, niscaya tidak ada lagi yang diibadahi di muka bumi. Maksudnya menunjuk kaum muslimin, karena hanya berjumlah berapa? 309 orang saja. Jelas kalau mengukur kekuatan tidak seimbang, tidak sebanding 1000 melawan 319. Maka Nabi berdoa, Nabi menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu. Sehingga walaupun jumlahnya 319 mampu mengalahkan jumlah pasukan kufar kaum muslimin yang mencapai 1000. Kalah. Karena apa? Karena ada keimanan, karena ada amal saleh, karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-terusan berdoa pada waktu itu sampai selendangnya jatuh. Kemudian sahabat Abu Bakar mengambil selendangnya lalu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, cukup. Ya Rasulullah, cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan permohonan dan permintaan. Dan memang benar. Perang Badar adalah peperangan yang menjadi miliknya kaum muslimin. Khawarifidin akramakumullah. Yang berikutnya adalah as-sabr wa sabar. Masih dalam cakupan keimanan adalah as-sabr wa sabar, kesabaran dan kekokohan. Kesabaran dan kekokohan ini sangat dibutuhkan ketika kita ada di medan perang ataupun ketika kita berada di luar medan perang. Ya. Ketika kita berada di medan perang ataupun ketika kita tidak berada di medan perang. Kesabaran dan kekokohan sangat dibutuhkan. Sabru 'alal ibtila wal mihan, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-66. Allah berfirman, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atai wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfain bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Coba perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, jika kalian hanya berjumlah, atau jika di antara kalian, atau jika di tengah-tengah kalian ada orang yang jumlahnya 100, tapi 100 orang ini semuanya bersabar, termasuk orang-orang yang bersabar, maka mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya 200 orang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyyakum minkum alfun, dan kalau seandainya tengah-tengah kalian itu atau pasukan kalian itu berjumlah 1000 orang, semuanya sabar, punya kekokohan, maka akan mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya 2000 orang biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama dengan siapa? Orang-orang yang bersabar, punya kesabaran, punya kekokohan. Bagaimana bisa diajak perang orang yang menghadapi ujian sedikit saja tidak sabar? Coba. Bagaimana bisa diajak perang? Padahal perangan itu sesuatu yang kita benci, kan? Sesuatu yang sangat tidak disukai, perangan ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berperang, maka kita harus berangkat berperang. Tidak ada pilihan lain. Kalau persiapan kita menghadapi peperangan itu sudah tidak ada, maka bagaimana mungkin kita akan bisa? Jadi penting sekali yang namanya kesabaran dan kekokohan. Sedangkan itu termasuk salah satu syarat di mana kita akan mendapatkan kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh-musuh kita. Karena musuh Islam itu sangat banyak sekali. Ya. Bukan saja non Islam, tapi boleh jadi dari kalangan umat Islam sendiri ada yang menjadi musuh. Kemudian di surat yang sama, surat Al-Anfal ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathutu wadhkurullaha katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau seandainya kalian bertemu dengan sekelompok musuh, fathutu, maka tetaplah, kokohlah, jangan lari, jangan takut. Wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah kalian berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk bagian dari cakupan keimanan, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin akramakumullah, sebab yang kedua, ya, dengan sebab itu kita mampu mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala adalah wahdatus shaqqil ummah, menyatukan barisan umat. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Pekerjaan yang sangat sulit sekali. Menyatukan barisan umat. Pekerjaan yang sulit. Padahal kalau seandainya kita merujuk kepada kehidupan atau perjalanan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan kita ketahui bahwa upaya beliau untuk menyatukan umat itu adalah di atas kalimat apa? La ilaha illallah. Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi semua manusia sampai mereka mau menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kalau mereka semua mengakuinya, menyatakannya, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum, harta dan darahnya terjaga dariku. Adapun hisabnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar jika sebagian ulama ada yang mengatakan kalimatut tauhid asasu tauhidul kalimah. Kalimat tauhid adalah landasan tauhid kalimat. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Tauhid kalimat adalah menyatukan kalimat atau barisan kaum muslim. Sekali lagi, sebagian ulama ada yang mengatakan kalimat tauhid adalah landasan tauhid kalimat. Jadi beda antara kalimat tauhid dengan tauhid kalimat. Kalau kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Kalau tauhid kalimat adalah menyatukan kalimat kaum muslim. Maka cara yang paling benar dalam menyatukan kalimat kaum muslimin adalah tauhidul, adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian sebab lainnya adalah i'dadul iddah wal akhdhu bil asbab, membuat persiapan, membuat persiapan, ya, dan al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab, mematangkan persiapan, mengambil persiapan sama saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengatakan dalam Al-Qur'an, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, hendaknya mereka kaum mukminin mempersiapkan diri dengan kekuatan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Artinya, kalau kita berperang, ternyata persiapan yang harus dimiliki bukan saja persiapan batin, tetapi juga persiapan apa? Lahir, alias kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk kita punya persiapan ini dan mencari sebab untuk bisa meraih kemenangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Beliau dalam perang Uhud memakai baju perang. Kemudian dalam perang Ahzab ya menggali parit khandaq. Itu semua sebab upaya mencari kemenangan. Namun yang paling penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai mengupayakan kemenangan, mencari sebab supaya menang, ya, itu menjadi satu-satunya yang ditempuh. Karena khawatir akan meninggalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap yang di nomor pertama kan adalah tawakal kepada Allah, baru kemudian mengambil. Kita butuh kekuatan, ya, kekuatan fisik, persiapan lahir di samping persiapan batin. Namun persiapan lahir bukanlah satu-satunya, bukan yang paling utama. Karena sampai kapanpun tidak akan ada ceritanya kalau kekuatan kaum muslimin itu melebihi kekuatan kaum kufar, orang-orang kafir. Oleh karena itu Umar ibn Abdul Aziz pernah berkhutbah, pernah berkata bahwa kita umat Islam menang melawan mereka bukan karena kekuatan kita. Kekuatan kita tidak akan pernah sebanding dengan kekuatan mereka. Jumlah kita tidak sebanding dengan jumlah mereka. Tapi kita menang melawan orang-orang kafir adalah karena mereka melakukan pelanggaran dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kita bisa menang melawan orang kafir itu karena kedurhakaan siapa? Mereka, orang-orang kafir. Pertanyaannya bagaimana kalau seandainya yang durhaka itu adalah kaum muslim? Satu hal yang tentunya harus jadi renungan, ya. Karena perhatian kita dalam urusan perang itu tidak hanya sebatas jumlah, berapa personel kita, berapa batalion tentara kita. Persiapan yang harus kita matangkan dalam berperang tidak mengarah kepada persenjataan. Sudah punya apa kita? Ya. Kalau masalah itu sudah dimiliki oleh orang-orang kafir. Tapi persiapan yang lebih utama adalah persiapan batin. Ya. Makanya Umar ibn Khattab dalam suatu pertempuran, ketika dirasakan lambatnya datang pertolongan Allah, beliau segera menulis surat. Surat ini kemudian ditujukan kepada para pasukan. Dalam surat itu tertulis bahwa kata Umar ibn Khattab, sesungguhnya kita berperang melawan orang-orang kafir itu dengan agama, bukan dengan jumlah, bukan dengan kekuatan. Coba pikirkan oleh kalian, barangkali ada di antara kalian yang punya pikiran lain, yang justru pikiran tersebut menyebabkan lambatnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab seperti itu. Sudah maghrib, tidak terasa, tidak terdengar. Coba kita cukupkan sampai di sini saja. Masih banyak sebetulnya pembahasan. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan kembali. Subhanallah wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ya. Iya, maksudnya.